dua action. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sebaik-baik tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Masjid dikatakan masjid itu kalau dipakai untuk sujud, karena masjid itu adalah isim makan dari sajadah bersujud. Jadi masjid adalah tempat sujud, tempat untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan pula masjid itu dengan baitullah, rumah Allah. Jadi orang yang masuk masjid berarti masuk rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid yang punya berarti Allah, bukan perorangan, bukan komunitas, bukan kelompok. Itu adalah masjid. Nah, kalau itu milik Allah, ya insya Allah kita bersungguh-sungguh untuk memakmurkannya. Bukan bersungguh-sungguh untuk membangun menjadi megah tapi kosong dengan kegiatan, kosong dari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan itu sudah terjadi di zaman sekarang ini. Orang berlomba-lomba membangun masjid seindah-indahnya, tetapi sepi dari aktivitas. Bahkan salat jamaah pun juga dilaksanakan paling sekali dalam sehari, yaitu waktu maghrib. Isya sepi, subuh mungkin juga sepi, maghrib apalagi duhur atau asar apalagi gitu. Nah, jadi yang terpenting adalah bagaimana memakmurkan masjid supaya menjadi pusat pendidikan untuk menciptakan pribadi yang saleh. Dan ketika kita menjadi orang saleh, itu banyak orang suka. Tapi ketika mengajak orang untuk menjadi saleh, itu akan muncul musuh. Jadi orang saleh memberi orang, menasihati orang, menolong orang, banyak orang suka. Tetapi menjadikan orang supaya menjadi saleh yang disebut dengan muslih, itu siap-siap saja ada musuhnya. Nah, oleh karenanya ikhlas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlomba-lomba untuk memakmurkannya, bukan sekedar membangunnya saja. Saya kira itu, saya tidak tahu yang lainnya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebenarnya atas gambarannya. Baik.